Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun usaha kita, tetaplah kita mengucapkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan memberikan solusi kepada kita karena kesyukuran kita yang tidak pernah luput dari zikir kita ataupun dari ingatan kita. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki pada hari ini ayat ke-13 dari surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Artinya, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan yang tempat dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Ayat ini adalah menceritakan tentang kesempurnaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai kita menjadi orang yang ragu tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dapatkan dalam firman Allah yang tidak ada keraguan dari ayat demi ayat yang kita baca di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, maka itu bisa dapat diambil sebuah patokan untuk menjadikan sebuah disiplin ilmu, baik itu ilmu kedokteran ataupun ilmu yang harus dapat dipahami semua orang. Maka hal ini Allah telah mengatakan kami jadikan. Artinya bukan Allah subhanahu wa ta'ala saja yang ikut serta dalam menjadikan ini, tapi Allah juga perintahkan keikutsertaannya, yaitu para malaikat dan yang lainnya, karena Allah telah memakai dhamir nahnu, yaitu ja'alnahu. Allah kami jadikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Adam diciptakan dari unsur tanah yang paling baik, maka keturunannya diciptakan dari unsur air yang terbaik dan tersuci, yaitu sperma ataupun nutfah. Manusia makan, minum, dan bernapas, darah menyerap inti makanan, sisanya dibuang dalam bentuk kotoran. Darah lalu dibersihkan dan dipompa dalam paru-paru, lalu dialirkan ke sendi-sendi. Dari inti darah inilah muncul kekuatan dan terbentuk sperma yang melaluinya tercipta manusia. Ini hanya kajian yang sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencari kajian-kajian tersebut. Maka di sini sudah ada di studio, yaitu Bapak Khairul Anwar, Khairul Azwar, Ustaz Tohir dan Ustaz Suhaidi yang akan menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya Allah menempatkan sperma itu di dalam rahim ibu. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, ayat ini sebenarnya memberikan inspirasi kepada kita dan memberikan sebuah ingatan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, walaupun dia ciptakan dari setetes mani yang sebetulnya air tetes mani itu adalah sesuatu air yang sangat kotor, sangat jorok, tapi dimuliakan oleh Allah sehingga membentuklah sebuah janin di dalam sebuah rahim seorang ibu yang selama 8 bulan dikandung dalam janin itu, yang diharapkan lahirlah sebagai seorang khalifah di muka bumi ini sehingga akan bisa mampu menerjemahkan seluruh apa yang diinginkan oleh Allah, yang pada satu ketika pada gilirannya bahwa manusia itu nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Sebagai contoh, ketika seorang bayi lahir ke muka bumi ini, teriakan pertama itu pasti dia menangis. Oleh sebab itu, seorang ayah yang baik, kalau dia misalnya seorang laki-laki, maka di telinganya itu diperdengarkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar dia tahu bahwa ketika dia di muka bumi ini, dia senantiasa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Jika kita tarik dari pelajaran dari ilmu biologi, bahwa sebetulnya dalam struktur tubuh kita ini, sistem yang paling kuat itu adalah pada jantung. Jantung kita itu adalah berfungsi untuk memompa aliran darah kita itu untuk seluruh tubuh kita. Dan aliran darah ini diperoleh dari makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sehat. Pengertian makanan-makanan yang sehat bukan saja mengandung gizi yang sehat, tetapi adalah makanan-makanan yang memang berasal daripada sesuatu yang tidak menyimpang daripada syariat Allah. Mungkin barangkali para pendengar sekalian, kita lupa, kadangkala kita tidak menyadari bahwa Allah telah membentuk struktur tubuh kita itu dengan makanan-makanan yang sehat, yang diharapkan darah segar itu akan mengucur di dalam kepala kita, maka dalam otak besar dan otak kecil kita akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang baik untuk bagaimana menerjemahkan dalam konsep kehidupan kita kesehari-harian. Tetapi barangkali pemirsa sekalian, kalau seandainya makanan-makanan yang kita ambil, yang kita peroleh itu adalah makanan-makanan yang tidak diridhoi oleh Allah, maka akibatnya adalah makanan-makanan itu akan memberikan inspirasi dengan perbuatan-perbuatan kita yang jahat, yang kotor, yang kita lihatlah di tengah kehidupan masyarakat kita. Kita lupa sebetulnya intisari dari tubuh kita ini adalah harus memang dibekali dengan makanan-makanan yang sehat dan segar, yang sesuai dengan syariat Allah, sehingga perilaku kita adalah perilaku apa yang diinginkan Allah dan apa yang diharapkan Allah sebagai makhluk disebut dengan khalifah Allah, sehingga kita akan menjadi sahidan di antara seluruh makhluk-makhluk yang lain. Barangkali itu, Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Pak Anwar. Yang kita ambil ayat ini yaitu fi qararin makin. Ya. Arti fi qararin makin itu dalam kitab Sifatut Tafsir menjelaskan bi mustaqarrin mutamakkin huwa rahim. Tempat yang kokoh yang memungkinkan yaitu rahim. Jadi kalau kita lihat benar-benar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani, pertama yang kita imani kekuasaan Allah. Bayangkan pendengar radio yang dimuliakan Allah, rahim bisa kuat dan menerima, sedangkan rahim itu tidak begitu besar dan menyimpan seorang bayi yang ada dalam rahim wanita. Kalau oleh sebab itu kita harus mengimani kekuasaan Allah itu hanya bukan hanya rahim saja, kekuasaan Allah, langit dan bumi, surga neraka, dan kehidupan dan kematian itu harus kita imani. Terus dalam kitab Arba'in Nawawi juga menjelaskan ketika umur manusia 40 hari, Allah utus malaikat Jibril untuk mengkopi, artinya menggambar mukanya, mulutnya, telinganya, tangannya. Setelah 120 hari, barulah Allah suruh malaikat Jibril untuk meniupkan roh. Nah, ketika roh itu ditiupkan, maka diletakkan di situ manusia itu bahagia atau sengsara, baik buruk. Bahkan Allah sudah mengetahui sifat tempatnya surga dan neraka. Mungkin hal ini akan ditambahkan oleh Ustaz Thohir. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, tadi setelah dijelaskan tentang surah Al-Mu'minun ayat ke-13, surah Al-Mu'minun ayat ke-13 ini sangat erat hubungannya dengan ayat yang ke-12. Karena di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Di ayat yang ke-13 ini Allah menjelaskan bahwa saripati itu dalam tanda kutip Allah titipkan ke dalam rahim seorang perempuan. Para pemirsa, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, setetes air mani atau saripati tadi Allah buat dalam rahim yang kokoh. Ini merupakan satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melakukan proses penciptaan manusia dalam tubuh manusia itu sendiri, yaitu di dalam rahim seorang perempuan. Tentu dari kata rahim ini muncul kata-kata silaturahmi, artinya sesama manusia memiliki hubungan yang sangat erat karena dahulu pernah sama-sama berada dalam rahim ibunya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia itu harus memang saling bersilaturahmi. Sehingga Allah pun menyatakan di dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya manusia tidak boleh berpecah belah, tidak boleh bertikai, karena manusia secara umum diciptakan dari tanah, dan secara khusus manusia ini adalah bersaudara. Mudah-mudahan surah yang ke-13 dari surah Al-Mu'minun ini bisa memberikan pengajaran atau ilmu kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal penciptaan manusia sudah menunjukkan kekuasaannya. Demikian ya. Insyaallah. Terima kasih kepada Ustaz Thahir. Kesimpulannya satu, bahwasanya rahim ibu itu Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, itu adalah hal yang sangat sempurna. Yang kedua, kalau kita ingin generasi yang baik sebagaimana yang jelaskan Pak Khairul tadi, maka raihlah makanan itu yang betul-betul halal, yang mana dengan kehalalannya yang itu kita capai, kita akan membentuk generasi, karena itu tidak akan terlepas dari kesempurnaan yang sudah dijalankan, yang ditetapkan Allah. Kalau kita ingin kesempurnaan, lakukanlah perintahnya dan jauhi larangannya. Semoga kita mendapatkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, selesai.